فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan bab yang ke-5 berkaitan dengan talbis iblis dalam perkara akidah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bahasan yang baru, yaitu tariqun najati min dzalik. Jalan selamat dari talbis iblis dalam perkara akidah. Karena sebelum ini kita sebutkan tentang al-mujassimah, sudah terangkan. Sebelumnya lagi di Al-Faruq kita sebutkan tentang Al-Mutakallimin, Ahli Kalam. Kemudian di pekan-pekan sebelumnya dengan yani kelompok-kelompok yang lain yang mereka memiliki penyimpangan pada akidahnya hasil dari tipu daya iblis. Maka pada bahasan malam ini kata beliau, bukan berarti ini kemudian bab terakhir, tidak ya. Habis ini ada bab tentang khawarij khusus. Kalau pian perhatikan di halaman 70. Nanti ada bahasan yakni Syiah, Rafidhah. Artinya sementara beliau menyebutkan beberapa penyimpangan sebagian kelompok yang dinisbatkan kepada Islam, beliau berikan dulu jalan keluarnya. Jadi kemudian nanti ketika kita masuk ke kelompok-kelompok yang lain yang juga memiliki penyimpangan karena suksesnya iblis memberikan tipu daya, maka kita sudah punya pondasi ini. Perhatikan, sering yakni pelajari sebenarnya pondasi ini. Ini hanya bagian pengulangan saja. Jalan selamat dari talbis iblis dalam perkara akidah. Qala al-musannif rahimahullah, فإن قال قائل قد عبت طريق المقلدين في الأصول وطريق المتكلمين فما الطريق السليم من تلبيس إبليس. Perhatikan halaman 70. Ibnu Jauzi menerangkan, apabila ada seseorang yang mengomentari atau mengatakan, Anda mencela jalan orang-orang yang bertaklid dalam perkara usul pokok agama, juga jalan ahli kalam, mutakallimin, sudah kita bahas. Lantas apa jalan yang selamat dari talbis iblis ini? Umum. Apa jalan yang selamat? Hingga kemudian kita bisa keluar dari begitu banyak tipu daya iblis dalam perkara akidah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas berkaitan dengan asbab dan sifat. Kemudian kita kerucutkan dengan bahasan al-mujassimah. Kemudian sebelumnya kita bahas al-mutakallimin dan tentunya rujukan mereka adalah ini filsafat Yunani. Maka yakni di sini beliau memberikan jawaban. Fal jawabu annahu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tabi'uhum bi ihsan wa hum as-salafus salih. Maka jalan keluar, jalan yang selamat dari tipu daya iblis, khususnya bahasan kita ini adalah dalam perkara akidah adalah, maka kami menjawab, jalan selamat itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau radhiyallahu anhu ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu salafus salih. Hingga sampai mungkin orang-orang yang dekat dengan kita. Siapapun mereka orangnya. Selama mereka adalah mendahului kita dalam bidang umur, dalam agama, dalam keutamaan. walaupun mungkin baru 100 tahun yang lalu. Tapi mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam kebaikan mereka, tidak keluar dari metode agama beragama mereka, tidak menyelisihi mereka para sahabat, maka itulah jalan yang selamat. Makanya jamaah ulun sering menyampaikan di banyak majlis, di antara senjata yang paling dahsyat yang dengannya kita bisa gunakan untuk melawan syaitan adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan faham salaful ummah, sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi memang bahasannya yakni cukup nyambung ya. Ini dengan mulia dengan manhaj salaf yang sudah kita bahas sampai dalil nomor 50 berapa ya? 51 ya. Atau enggak 52. Bayangkan kita sudah bahas sampai 52 dalil bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Karena itu jalan keselamatan. Itu jalan keselamatan. Ketika Anda ingin beragama, maka Anda harus mengikuti jalan yang selamat, golongan yang selamat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Termasuk di antaranya, bagaimana cara kita keluar dari talbis iblis, tipu daya iblis adalah jalan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan semua ulama yang berikutnya datang yang mengikuti faham sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ulun-ulang. Jalan selamat itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau radhiyallahu anhu ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu salafus saleh. Dalam hal apa? Min itsbatil khaliqi subhanahu wa ta'ala wa ithbat sifatih ala ma waradat bihil ayat wal akhbar min ghairi tafsirin wala bahthin amma laysa fi quwwatil bashari idrakuhu wa anna al-qur'ana kalamullahi ghairu makhluq wala nata'adda madmun al-ayat wala natakallama fi dhalika bi ra'yina. Perhatikan. Jalan yang selamat tentunya jalan Rasulullah dan para sahabat dan semua orang yang mengikuti kebaikan mereka. Dalam hal apa? Yakni menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Tiga kaidah yang kita bahas kemarin. Berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an. Tetapkan asma dan sifat Allah sebagaimana yang Nabi Muhammad tetapkan dalam Al-Hadis. Tanpa apa? Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa ta'til. Tentu saya tidak ulang lagi, cukup panjang nanti. Ahlussunnah tidak melakukan yakni tahrif, perubahan entah itu dalam lafaz atau kemudian perubahan dalam dengan penambahan kata, penambahan huruf atau kemudian yakni perubahan harakat. Ahlus sunnah tidak melakukan. Wala ta'ti, dan ahlus sunnah menetapkan tanpa melakukan peniadaan karena ingin mensucikan tapi ternyata malah meniadakan sifat Allah, maka ini salah. Dan juga tanpa takyif, menentukan bagaimananya sifat Allah. Karena itu tidak bisa. Anda berbicara bagaimananya sifat sesuatu. Anda berbicara sesuatunya. Anda berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, Anda sedang membicarakan Allah-Nya. Dan tidak ada yang pernah melihat Allah. Dan tidak pernah ada yang mendengar dari yang pernah melihat Allah. Karena enggak ada. Tapi kita bisa mengimani. Karena tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, pada diri kita sendiri terlalu banyak hingga kita meyakininya. Ini perkara gaib. Kalau orang sukses mengimani Allah Subhanahu wa taala, rukun iman sisanya akan jauh lebih mudah. Mengimani kepada Allah itu paling susah. Dan kemudian tanpa tamfil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini prinsip ahlus sunnah. Dalam hal menetapkan asma dan sifat Allah. Dua, dalam hal menafikan. Maka ahlus sunnah menafikan, meniadakan sifat yang Allah nafikan dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad nafikan dalam al-hadis. Seperti Allah menafikan sifat zalim. Dalam hadis Allah juga menyebutkan menafikan sifat zalim. Tapi ketika kita menafikan sifat yang Allah nafikan dalam firman-Nya, yang Nabi Muhammad nafikan dalam sabdanya, maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Contoh tadi misalnya, Allah nafikan sifat kezaliman, maka kita tetapkan sifat keadilan. Itulah prinsip Ahlus Sunnah dalam menafikan sifat yang Allah nafikan untuk dirinya. Baru kemudian bahasan inti pada pertemuan yang lalu. Berkaitan dengan asma dan sifat atau khususnya sifat, yang tidak disebutkan penetapannya dan juga penafiannya. Tidak di firman Allah, tidak juga di sabda Nabi Muhammad. Maka bagaimana sikap kita? Maka kita tawakuf, kita berdiam diri, kita no comment berkaitan dengan lafaz itu. Dan yang kita bahas kemarin adalah al-jism, sifat tubuh, sifat jasad untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lafaz itu, kami no comment. Kenapa? Di firman enggak ada. Di sabda juga enggak ada. Tidak ada penetapan, tidak juga ada apa? Penafian. Tapi Ahlus Sunnah memberikan detail. Karena sifat ini memang dibunculkan. Orang juga kemudian bertanya. Punya enggak? Ada tubuh enggak untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Ahlus Sunnah mendetailnya. Jika dimaksudkan dengannya adalah sebuah kesempurnaan, maka kita akan tetapkan. Dengan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah. Karena Allah Maha Agung. Tapi jika dimaksudkan dengannya sebuah aib, maka Allah jauh dari sifat kurang. Jadi ini prinsip Ahlus Sunnah yang jelas. Karena kita, kajian salaf, kajian sunnah, kita ini dituduh al-mujassimah. Kitalah yang dituduh al-mujassimah. Kita dituduh kita menetapkan untuk Allah jasad atau tubuh. Padahal kita perlu detail. Padahal pada lafadznya saja kita tidak berbicara. Kenapa? Di firman dan di sabda enggak ada. Gimana kami mau ngomong? Cuma sekarang Anda munculkan kan? Maka kami harus mendetailnya. Jika dimaksudkan dengannya sebuah keutamaan, Allah Maha berhak untuk memilikinya. Jika tidak, maka Allah Maha suci dari semua sifat yang kurang atau aib. Wallahu a'lam bishawab. Inilah prinsip Ahlus Sunnah. Ulang. Yakni menetapkan sifat-sifat Sang Pencipta sesuai dengan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran juga dalam As-Sunnah. Tanpa empat hal yang kita sebutkan tadi. Di sini bahkan juga diterangkan nih, tanpa menafsirkan. Disebutnya tanpa menafsirkan. Dalam kitab aslinya, di sini diberikan keterangan. Ketika disebutkan min ghairi tafsir, tanpa menafsirkan, itu ada footnote-nya. Di sini tidak diterjemahkan footnote-nya. Artinya, lil kaifiyah. Tanpa menafsirkan bagaimananya sifat Allah. Tanpa menafsirkan atau Anda menentukan bagaimananya sifat Allah. Enggak tahu kita. Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana bersemayamnya? Enggak tahu. Allah datang di hari kiamat. Bagaimana datangnya? Enggak tahu. Allah turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Enggak tahu. Dan kita tidak bertanya bagaimananya. Karena kita sedang membicarakan Allah-Nya. Yang perlu kita imani, Allah punya sifat itu. Allah bersemayam dan tinggi di atas arsy-Nya. Allah ja'a datang nanti di hari kiamat. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Bagaimananya? Kita enggak tahu. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Kaifal istiwa?" Bagaimana Allah bersemayam? Jawaban beliau ini menjadi prinsip dasar Ahli Sunnah. Al-istiwa'u ma'lum, kata beliau, yang namanya istiwa, bersemayam atau tinggi, ma'lum, semua kita faham maknanya. Semua kita dengan pemahaman kita, artinya dengan akal sehat kita, kita faham. Tangan, faham. Mendengar, faham. Melihat, faham. Semua kita faham makna itu. Wal kaifu majhul, bagaimananya Allah bersemayam? Kita enggak tahu. Dan bagaimananya sifat-sifat Allah yang lain? Kita enggak tahu. Cuman maknanya kita fahami kan? Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya wajib karena Allah firmankan kok. Nabi Muhammad sabdakan kok. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah sebuah kebid'ahan. Karena sahabat enggak pernah nanya seperti kamu bertanya sekarang. Karena kalau ini penting, para sahabat pasti sudah nanya dulu. Tidaklah para sahabat bertanya kecuali mereka bertanya perkara yang penting-penting. Maka beliau, makanya kemudian beliau lempar pakai sandal ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, beliau lempar pakai sandal. Wa ma araka illa mubtadi'an. Dan aku tidak melihatmu kecuali kamu adalah pelaku bid'ah. Beliau lempar sandal. Artinya pertanyaan tersebut, kalau ditanyakan kepada seorang yang prinsipnya tidak bagus, jadi runyam nantinya. Itulah kenapa kemudian ada yang merubahnya menjadi istaula, bermakna menguasai. Syukur nanyanya sama Imam Malik, yang akidahnya lurus. Hingga kemudian beliau luruskan. Walaupun ya ini beliau Imam Darul Hijrah, bukan seperti Ustadz biasa. Ada yang nanya gitu, enggak bisa kemudian kita lempar sendal. Enggak, beliau seorang alim. Supaya menyadarkan saja, kamu adalah pelaku bidang. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Perhatikan masih halaman 70. Tanpa menafsirkan, maksudnya lil kaifiyah yang kita sebutkan tadi. Dan juga tanpa mencari-cari sesuatu yang ada di luar kemampuan manusia untuk diketahui. Karena perkaranya gaib. Berkait dengan sifat Allah, atau sifat sesuatu yang gaib yang lainnya, kita enggak tahu detailnya. Enggak perlu Anda mendalaminya. Gigi orang yang dimaksudkan ke dalam neraka, besar gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Wah, langsung Anda bayangin, Anda gambar. Enggak usah. Imani cukup. Nanti gigi mereka gede. Apalagi orangnya kan. Giginya aja gede. Kenapa? Karena Allah ingin mengazabnya supaya mereka merasakan azab lebih dahsyat. Kalau kecil kayak gini, dibakar sebentar, habis. Allah jadikan mereka besar. Giginya saja seperti itu. Belum lagi kemudian kulitnya Allah pertebal. Kulitnya Allah pertebal. Kenapa? Karena inti sakit ketika seorang terbakar itu pada kulit. Kulitnya Allah bikin tebel. Matang dia, Allah ganti dengan kulit yang baru, yang tebel. Cukup kita imani. Tidak perlu kemudian Anda menggambarkannya, Anda masuk terlalu dalam, gimana ya? Enggak bisa. Kenapa? Tidak ada keterangan selain itu. Wallahu alam bissawab. Dan menetapkan bahwa Al-Quran ialah kalamullah. Ini prinsip. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Perhatikan, beliau ingin sebutkan faedah dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Karena banyak penyimpangan dalam perkara ini juga jamaah. Saya, siapa yang bisa nulis nih? Saya imla nih. Gak ada ya? Oke. Okay. Atau Ustaz Farhan bacakan ya? Yang bagian atas ya? Anda mau nulis? Bacakan yang bagian atas. Madhab. Oke, nah, mantap. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan Al-Quran. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna Al-Qur'ana kalamullah, munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilayhi ya'ud takallama bihi haqiqatan wa alqahu ila jibril fanazala bihi ala qalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah tentang Al-Qur'anul Karim. Mazhab ahlus sunnah wal jamaah adalah bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim adalah kalamullah, firman Allah. Munazzalun, diturunkan, di antara dalil Allah itu di atas karena diturunkan, turun dari atas ke bawah. Munazzalun, diturunkan, ghairu makhluk, dan ia bukan makhluk. Dia firman Allah. Minhu bada'a, dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an bermula. Wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an akan kembali. Kapan? Di akhir zaman. Di antara keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyebutkan urutan kejadiannya. Beliau menyebutkan kala itu Al-Qur'an adalah firman Allah yang terabaikan. Dan itu beliau sebutkan betul-betul di akhir zaman, dan yakni Al-Qur'an terlalu mulia, kata beliau, untuk diabaikan. Makanya dalam disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ibnu Majah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut Al-Qur'anul Karim dari semua hati para penghafal Al-Qur'an dan dari semua kertas mushaf yang kita kenal sekarang. Hanya dalam satu malam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kala itu Al-Qur'an menjadi firman Allah yang terabaikan, dan ia terlalu mulia untuk diabaikan hingga Allah ambil. Itulah makna hanya kepadanya atau kepadanya Al-Qur'an kemari. Ingat, ini perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Tapi jadi prinsip berdasarkan firman dan sabda yang melandasinya. Takallama bihi haqiqatan. Allah berfirman dengannya itu secara hakiki, bukan majazi, bukan cerita, bukan kemudian Allah ciptakan makhluk kemudian makhluk tersebut berbicara. Tidak, Allah yang berbicara dengan Al-Qur'an. Allah firmankan, wa alqahu ila Jibril, dan Allah kemudian sampaikan kepada Jibril, fanazala bihi, maka Jibril turun dengan Al-Qur'an ke hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip ahlus sunnah. Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah tentang Al-Quran Al-Karim. Di mana di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tersebar quote bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kenapa itu bermula? Kenapa kemudian kata-kata itu muncul? Karena tentunya sebuah syubhat. Jamaah, untuk menjawab syubhat tersebut, perhatikan bahasan berikut, cukup teknis ini ya, dan ini secara bahasa pendalilannya. Kala itu tersebar satu quote, lafzi bil Quran makhluk. Perkataanku dengan Al-Quran itu makhluk. Ini quote yang muncul di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Makanya nanti kita akan baca setelah ini. Beliau melarang orang kemudian menyebutkan quote ini saja, beliau melarangnya. Karena Anda akan masuk ke dalam syubhat nanti. Padahal prinsip kita sudah jelas. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Dia diturunkan dan bukan makhluk. Bahkan ulama salafus saleh menyebutkan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk kecuali Al-Qur'anul Karim. Makanya juga disebutkan tafsir Sa'di ketika menafsirkan Rabbul Alamin, ketika beliau menyebut Al-Alamin, alam, kata beliau, adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala, ia adalah makhluk kecuali kalamullah, kecuali firman-Nya. Karena Allah memiliki sifat kalam. Sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala itu sifat dzati, melekat pada Allah. Di saat yang sama dia juga fi'li, sifat perbuatan. Kapan Allah mau, Allah ngomong. Kapan tidak, Allah tidak melakukan. Jadi Imam Ahmad sendiri melarang orang kemudian menyebutkan quote ini. Kenapa? Karena nanti Anda akan masuk kepada syubhat. Lafzi bil Quran makhluk. Ucapanku dengan Al-Quran ini makhluk. Saya kan makhluk. Kan saya yang ngomong. Saya ini makhluk. Berarti Al-Quran makhluk. Faham? Kenapa ini kita hindari? Karena nanti Anda pikirannya ke sana. Makanya kemudian ini perlu kita detail. Jika yang dimaksudkan dengan lafzi adalah at-talaffuz, proses praktek mengatakan sesuatu. Jika yang dimaksudkan dengan ucapanku adalah praktek aku mengucapkan, perbuatan aku mengucapkan, maka jelas perbuatan kita dan kita adalah makhluk. Itu kemudian yang benar. Maka yang kedua, kalau kemudian yang dimaksudkan dengan ialah al-malfuz, yang keluar dari lisan kita, yang diucapkan, yang kita katakan, yang kita baca, maka ia adalah kalamullah. Yang dimaksudkan dengan Jahm bin Safwan, Jahmiyah, dengan quote ini. Dia pengennya Al-Quran itu makhluk. Padahal kita punya detail. Jika yang Anda maksudkan, perkataanku, ucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk, adalah proses saya berucap, perbuatan saya berkata-kata, praktek saya membaca, maka kita dan semuanya makhluk. Perbuatanku, aku, makhluk. Perbuatan kita, makhluk. Kalau yang dimaksud adalah perbuatan seorang hamba, maka ia makhluk. Tapi kalau yang dimaksud dengan ucapanku adalah yang terucap, yang keluar dari lisanku ketika aku membaca Al-Quran, aluran yang keluar dari ucapanku ketika aku membaca Al-Quran, maka ia adalah kalamullah, dan kalamullah ghair makhluk. Paham ya? Jadi yang kita akan baca setelah ini untuk membicarakan quote ini saja, enggak usah. Karena kalau Anda tidak paham keterangan ini, yang Allah sebutkan dua ini, nanti kita akan masuk kepada perkara yang salah. Ulang lagi, biar jelas. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tersebar quote dari Jahm bin Safwan, Jahmiyah, mengatakan bahwasanya lafzi bil Quran makhluk. Ucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Menjadi rancu, kenapa? Karena orang nanti mengira bahwasanya Al-Qurannya makhluk. Padahal Ahlus Sunnah menyebutkan detailnya. Tentunya ketika sebelum dia mengucapkan di zaman itu, enggak ada keterangan begini. Karena dia kena talbis iblis, kemudian dia menyebarkan quote seperti ini, masuk syubhat kepada kaum muslimin, maka perlu dibantah. Apa sih bahayanya ketika disebutkan Al-Quran makhluk? Berarti dia diciptakan, dibuat. Berarti isinya sangat mungkin banyak salah. Awang dia makhluk kok. Paham tujuannya ya? Kenapa disebutkan Al-Quran itu makhluk ya? Berarti isinya tuh banyak kesalahan. Lawang dia makhluk. Pasti punya salah. Gak mungkin benar semuanya Quran itu. Ingat, itu goalnya tuh di situ. Cuman dia bikin kuat indah sekali. Inilah syubhat. Inilah talbis. Maka Al-Husna menerangkan. Jika yang dimaksudkan dengan lafzi, ucapanku adalah at-talaffuz, proses kita berbicara, proses kita berkata-kata, praktek kita membaca Al-Quran, maka perbuatan kita dan kita makhluk. Tapi jika dimaksudkan ucapanku adalah al-malfud, yang terucap, yang terlantunkan, yang keluar dari lisan kita ketika kita membaca Al-Quran, maka dia adalah kalamullah. Perbuatanku ketika membaca Al-Quran, aku dan perbuatanku makhluk. Tapi ketika aku membaca Al-Quran, yang terlantun dari lisanku, dia adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Dari Allah bermula, kepada Allah ia akan kembali di hari akhir zaman. Hanya satu hari, kata Nabi Muhammad, Allah akan cabut dari semua hati para penghafal dan dari semua kertas mushaf yang kita kenal sekarang hilang dalam satu malam. Kenapa? Karena disebutkan kala itu Al-Quran menjadi firman Allah yang terabaikan. Makanya kan kata Nabi Muhammad SAW, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak disebutkan kata Allah di muka bumi. Bukan berarti kemudian kita katakan masih lama, enggak. Sekarang tentunya belum. Adzan masih berkumandang sana sini. Semua kita masih membaca Al-Quran. Sekarang belum. Tapi apakah kita katakan masih lama? Wallahu a'lam bishawab. Karena sejak diutusnya Nabi Muhammad saja, kiamat itu sudah dekat. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad itu, terbelahnya bulan di zaman Nabi Muhammad, meninggalnya Nabi kita Muhammad, itu tanda-tanda hari kiamat sudah. Kata beliau, Bu'ithu ana wassa'ah kahatain famaddahuma. Aku diutus, jarak antara aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Dan beliau renggangkan. Dekat maksudnya. Di hadis yang lain, jarak aku diutus, jarak dekatnya itu antara jarak antara asar dan maghrib. Dekat maksudnya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kita memandangnya jauh, tapi bagi Allah semuanya adalah dekat. Maka fokus kita adalah bukan yakni pada detail urutan kejadian hari kiamat, tanda-tanda hari, enggak. Fokus kita sekarang kita punya kesempatan untuk beramal, maka beramallah, karena tentunya mungkin besok kita meninggal. Wallahu a'lam bissawab. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kata beliau, waqad kana Ahmad ibn Hanbal yanha an yaqula ar-rajulu lafzi bil Qur'an makhluq aw ghairu makhluq li alla yakhruja anil ittiba'i lis-salaf ila hadatsin. Sungguh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah melarang seseorang berkata terkait ketetapan ini. Apa itu? Bacaan Al-Quranku ialah makhluk atau bukan makhluk. Yang sudah kita bahas. ngomong gini aja Imam Ahmad bin Hanbal itu melarangnya. Karena nanti Anda akan masuk dalam sebuah syubhat. Apakah Al-Quran makhluk atau tidak? Padahal ada keterangannya. Praktek aku membaca, praktekku, perbuatanku, aku makhluk Allah. Tapi yang terlantun dari lisanku, yang keluar dari lisanku, al-malfud adalah kalamullah dan ia bukan makhluk. Yaitu agar atau dengan tujuan dia tidak dianggap telah keluar dari jalan para salafus salih dan menyimpang kepada bid'ah. Karena sebelum ini, sebelum zaman beliau ini, tidak ada yang mengatakan kuat-kuat seperti ini. Mending kamu enggak usah ngomong. Tapi kita punya prinsip Al-Quran, kalamullah. Diturunkan dan dia bukan makhluk. Dari Allah bermula kepada Allah kembali. Allah sampaikan kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpel prinsipnya. Wallahu alam bissawab. Kenapa kemudian mereka menyebarkan kuat ini? Karena hujjah Al-Quran, kehujjahan Al-Quran tidak bisa mereka tampik. Gak bisa mereka lawan. Keautentikan Al-Quran sampai zaman mereka pun mereka bingung. Kenapa kok tidak perubahan? Karena Allah berjanji untuk menjaganya. Selama ada Al-Quran, mereka tidak bisa menyimpang. Padahal banyak hal berkaitan dengan hawa nafsu mereka, itu masih ingin mereka lakukan, tapi kebentur dengan ini perintah Allah, ini larangan Allah. Al-Qurannya harus dibabat ini. Al-Qurannya sebagai pondasinya ini harus kita bikin ia bermasalah. Apa? Dia makhluk. Kalau sudah makhluk, nah berarti ada salahnya. Nah begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tujuan kenapa orang katakan Al-Quran adalah makhluk, supaya ketika ia makhluk, ciptaan, selain tentunya, yani kalau seperti kita bisa mati, ya bisa salah. Padahal kalamullah, yani itu adalah secara hakiki Allah memfirmankannya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Kemudian, ini penting, dua perkataan yakni Al-Imam Umar bin Abdul Aziz berikut ini sangat penting untuk kita dan sebagai patokan bagaimana kita memandang sebuah majelis ta'lim, sebuah pengajian, sebuah perkumpulan, perhatikan ya, penting. An Ja'far bin Barqan أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء فقال عليك بدين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سواهما. Disebutkan dari Ja'far bin Barqan bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata kepada seorang yang bertanya tentang atau bertanya mengenai bid'ah-bid'ah yang bermunculan. Jadi ada orang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang begitu banyaknya penyimpangan, kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama di zaman itu. Perhatikan nasihat beliau. Umar bin Abdul Aziz lantas menanggapi, pegang teguhlah agama yang dianut anak-anak kecil di sekolahan. Kutab. Karena itu original. Karena itu otentik di zaman itu. Dan orang pedalaman, Arabi. Mereka kokoh dengan agamanya. Kalau ulun, pakai baju kokoh. Karena mereka kokoh dengan agamanya. Artinya yang ada-ada ini nih, kamu ingin mengukurnya dia benar atau tidak, lihat bagaimana anak-anak kecil di sekolah, di kutab mereka belajar. Itulah yang kemudian otentik. Yang dipegangi oleh orang-orang kampung. Di zamannya tentunya ya. Karena kalau sekarang tidak bisa kita katakan kampung. Selama sinyal masuk, yang kita dapatkan di kota, di kampung juga ada. Kalau dulu betul. Lebih murni semua yang ada di kampung. Makanannya, minumannya, orang-orangnya, pikirannya. Sekarang mungkin masih juga ya. Cuman, ya ini yang namanya sudah terpapar dengan media sosial. Maka tinggal si pelakunya kemudian bisa memanfaatkan untuk kebaikan. Atau bahkan mungkin dia yakni kena keburukan media sosial. Karena sinyal masuk. Serta berpalinglah dari selain keduanya. Ya. Maksudnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang murni itu yang dipelajari anak kecil itu. Di kutab. Di sekolah-sekolah di zaman itu. Kata hati. Kutab. Dan juga yakni orang pedalaman. orang kampung. Maksudnya masih murni. Mereka tidak terkontaminasi dengan yang ada di perkotaan. Walaupun ketika zaman berbeda, di zaman kita sekarang ini, ketika alhamdulillah ilmu mudah tersebar di perkotaan, majelis ta'lim banyak tersebar di perkotaan, orang-orang Syiah yang mereka incar siapa? Orang kampung. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau berkaitan dengan kampungnya itu di zaman ini, orang kampung juga udah enggak bisa dibohongin jamaah. Selama mereka dapat sinyal, mereka bisa cross check apa betul ya? Mereka tinggal buka YouTube. Akan ketahuan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Tapi mungkin di awal 90-an gitu ya, misionaris atau orang-orang Syiah ketika mereka ingin menyebarkan agamanya, menyebarkan fahamnya di kampung mungkin kena. Kenapa? Enggak dapat info sebagaimana di kota. Sekarang insyaallah semuanya merata. Walaupun mungkin tetap ada pelosok di mana sinyal enggak ada, kan ya? Dihantakan ke atas itu aja sinyal enggak ada. Barabai naik ke atas. Ya. Harus nyari tempat tertinggi dulu baru kemudian dapat sinyal. Pas kita naik ke sana, beberapa anak muda pada ngumpul di sana. Semuanya main game. Karena nyari sinyal. Jadi ngumpulnya di atas. Main gamenya di atas bukit. Kocak juga ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz aydan. Idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim bi syai'in dunal 'ammah. Fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah. Wah, penting banget ini. Perhatikan. Tolong dikasih garis bawah untuk bahasan ini. Di stabilo, ini penting sekali. Inilah yang Allah sebutkan tadi bagaimana kita mengukur sebuah majelis ta'lim, sebuah majelis ta'lim, atau misalnya perkumpulan tertentu, mereka di atas kebenaran atau tidak, perhatikan prinsip ini. Umar bin Abdul Aziz, keturunan sekian dari Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Walaupun tentunya dari sisi, yakni, anak beliau Asim kalau tidak salah. Jadi kakek buyut dari Umar bin Abdul Aziz itu adalah Umar bin Khattab. Antum tahu cerita yang pedagang susu itu enggak? Hah? Jadi suatu hari, bukan suatu hari, Umar bin Khattab memang biasa keliling untuk memperhatikan kondisi rakyatnya. Ya seperti presiden kita juga. Kalau sekarang bahasanya belusukan. Pengen tahu kondisi rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Umar juga begitu. Kemudian, di satu rumah, beliau mendengarkan percakapan pedagang susu. Antara seorang pedagang susu, nenek-nenek, sama anaknya. Sama cucunya. Cuk, tambahkan air pada susunya. Tambahkan air pada supaya lebih banyak. Bisa lebih banyak dijual, bisa lebih banyak masuk ke dalam botol. Karena apa? Susu aslinya ditambah air. Yang harusnya mungkin cukup untuk 2 atau 3 botol, bisa jadi 6. Kenapa? Dicampur air. Kemudian kata cucunya, bagaimana kalau ketahuan sama Umar? Umar gak tahu. Padahal Umar lagi mendengarkan, kebetulan ya, lagi mendengarkan. Kalau Umar tidak tahu, bagaimana dengan Tuhannya Umar? Disitulah kemudian dia terdiam. Manusia bisa kita kelabui. Kalau malam itu Umar bin, katakanlah kala itu Umar bin Khattab malam itu kemudian tengah keliling, kan betul-betul Umar bin Khattab enggak tahu, bahkan percakapan itu pun beliau enggak tahu. Bagaimana dengan Tuhannya Umar yang Maha tahu? Bergegas Umar bin Khattab pulang ke rumah tengah malam itu. Dia bangunkan anak-anaknya yang laki-laki. Bangun. Mungkin kalau bahasa kita subuh kabah, hain, siapa anak nikah? Ditawari nikah. Mata masih raib, ditawari nikah. Siapa anak nikah? Dan disebutkan anak beliau bernama Asim, yang menerima tawaran abahnya itu. Saya abah. Karena kalau pilihan abah, pasti mantap sudah. Ya. Dari pernikahan mereka lah kemudian lahir keturunan-keturunan, dan ujungnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Disebutkan di 2 tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, di akhir tahun 90-an itu, sampai tidak ada orang fakir. Tidak ada orang fakir. Duit dari Baitul Mal pengen dibagi, enggak ada yang nerima. Kenapa? Semuanya merasa nyaman. Semuanya tidak ada yang kekurangan. Saking adilnya kepemimpinan beliau kala itu. Makanya juga dari perkataan Umar bin Khattab, fa'innal irqada sas. Yang namanya garis keturunan itu sangat berpengaruh. Kenapa Anda harus mencari istri yang salihah? Kenapa Anda, hai akhwat, harus mencari suami yang saleh? Innal irqada sas. Garis keturunan itu sangat berpengaruh. Betapa banyak orang yang kakeknya, yang ayahnya saleh, anaknya saleh. Kita tidak mutlakan. Tapi rata-rata ini, anak Nabi jadi Nabi. Rata-rata. Walaupun ada tentunya yang menyimpang. Tapi rata-rata kebaikan kakek, kebaikan abah akan turun kepada anaknya, cucunya ke bawah. Kenapa? Atasnya soleh. Itulah kenapa Nabi Muhammad juga menyebutkan di antara cara kita mencari pasangan apa? Nasabnya. Orang baik-baik enggak? Orang itu kalau baik-baik, itu akan terkenal di masyarakat sampai kakek buyutnya ketahuan. Oh, fulanah, anaknya Haji Anu. Oh, itu aman. Kenapa? Semua orang sini tahu gimana baiknya bapaknya, kakeknya dulu, kakeknya lagi. Orang baik itu terkadang, bukan terkadang, orang baik itu, yakni Anda tidak perlu mengatakan Anda baik. Tapi orang akan tahu Anda baik. Sama seperti langit, enggak perlu dia bilang tinggi, dia sudah di atas. Orang baik ya begitu, orang akan tahu Anda baik. Bukan kemudian kita beramal supaya dilihat orang, enggak. Anda kalau baik, baik aja. Dan itu sangat berimbas kepada anak keturunan. Contohnya beliau. Rahimahullah Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, jika kamu melihat suatu kaum yang menyembunyikan ajaran mereka dari orang-orang awam. Pengajiannya eksklusif. Pengajiannya harus daftar. Pengajiannya bahkan bukan cuma daftar, baiat, Haji. Baiat. Pengajiannya mungkin timingnya juga aneh. Karena pengajian yang umum, habis subuh, duha, itu umum. Habis zuhur, jarang. Habis asar, masih banyak. Habis maghrib, rata-rata habis maghrib. Ini pengajian jam 11 malam. Hah? Udah gak umum. Anda berarti ingin menyembunyikan sesuatu dari masyarakat. Ada yang Anda ingin sampaikan supaya masyarakat umum gak tahu kan? Kenapa? Karena timingnya susah. Jam 11 malam. Jam 8, jam 9 aja kita sudah ngantuk. Perhatikan, ini penting ya. Itu ciri-ciri. Walaupun tidak bisa kita mutlakan, pasti sesat, enggak. Ada orang kajian rumahan, kenapa? Karena di kota itu, dia enggak bisa bikin masjid. Pengen bikin, kemudian Anda halangi. Anda halangi. Kan gitu. Sudah ngurus, dibantainya, kada keluar IMB. Makanya enggak mutlak ya. Ya, ada orang di kajian rumahannya, sebagian saja. Tapi mereka tidak menutup diri, yang lain silakan datang. Cuman sekarang sedang di rumah saja kajiannya. Cuman, yakni timingnya umum. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Bukan waktu yang aneh. Jam 11 malam, jam 12 malam, jam 2 dini hari, pengajian apaan? Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian itu paling nikmat, paling nyaman sebenarnya subuh. Mungkin orang mikirnya ngantuk, enggak, itu lagi fresh-freshnya otak Anda. Maghrib ini Anda sudah lelah sebenarnya. Kemudian bahasannya begini pula. Tapi ini umum di kita. Di sebagian tempat habis isya, no problem. Ulun waktu ke Kepulauan Riau, rata-rata pengajian di sana habis isya. Bukan habis maghrib, habis isya. Kenapa? Tidak terhalang seperti kita sekarang, terhalang isya. Los. Tapi tentunya pengwaktuannya jelas. Materi sejam, tanya jawab setengah jam, umum. Bukan kemudian di los, sampai tengah malam, enggak juga. Capek juga. Nah, jangan sekali rahmukumullah, ini di antara ciri-cirinya. Jika kamu melihat suatu kaum yang menyembunyikan ajaran mereka dari orang-orang awam, mau ikut kajiannya harus ada membership. Mau ikut kajiannya harus daftar. Tidak sedikit ini terjadi di majelis taklim kita loh. Orang ketika baru ngaji nanya, perlu daftarkah? Enggak ada pak. Saya dapat cerita dari ikhwah. Dikiranya kesini tuh daftar dulu. pernah memang daftar tapi untuk dapetin buku, betul kalau itu. Tapi untuk ngaji enggak ada daftar-daftar. Di akhwat juga begitu. Ada pendaftaran enggak? Enggak ada, Bu. Silakan ngaji aja. Pas masuk ke dalam dia langsung ngaji. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bukan gitu. Masuk aja, Bu. Ngaji, Bu. Dikiranya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pernah ulun perintahkan daftar, itu mungkin ingin bagi buku. Bukan pengajiannya harus datang, enggak. Umum, silahkan datang, monggo. Bahkan kita live. Enggak ada rahasia. Jika kamu melihat suatu kaum yang menyembunyikan ajaran mereka dari orang-orang awam, timingnya aneh, tersembunyi, ada membershipnya, ada bayatnya. Kalau belum bayat, Anda enggak boleh ikut pengajiannya. Nah, ini udah ciri-ciri. Kata beliau, maka ketahuilah bahwa mereka sedang mendirikan ajaran kesesatan. Perkataan Umar bin Abdul Aziz, jangan marah sama saya. Dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi. Perhatikan keterangan Syekh Ali. Kata beliau, Fadinuna walillahil hamd jaliyun zahirun. Dan agama kita ini, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan agama kita ini, alhamdulillah, jaliyun zahirun. Jelas, nyata. Enggak ada sembunyi-sembunyi. Bahkan kalau Pak Saiful ingat juga, kita dipanggil waktu itu Pak Saiful. Ketika ada satu kelompok yang kemudian ingin menggagalkan kajian Ustaz Firanda, tabligh agwar Ustaz Firanda waktu itu, ulun, Saifullah, kemudian Pak Fikri dan yang lain, kita dipanggil. Di antara dalil yang dibuat atau dikatakan oleh Pak Fikri kala itu, adalah zahirnya, jelasnya, nyatanya, umumnya kajian kita. Bahkan ketika beliau menyampaikan intelnya kepolisian, bujur aja, aku kan rancak melihatnya. Kredai, masyarakatnya macam-macam. Bapak tahu kami gak ada macam-macam. Skakmat langsung. Kenapa? Beliaunya tahu, intelnya tahu. Ada Intel, ada AMD biasanya. Itu prosesor ya. Intelnya tahu. Lah, Bapak tahu kami gak ada masalah. Kenapa? Bahkan kajian kami live. Dan live-nya ini begitu selesai, jadi file di YouTube. No edit-edit. Bukan kaleng-kaleng. Artinya mengajarkan semua para penceramahnya, ngomong hati-hati. Kenapa? Tanpa editan di sini. Walaupun tentunya ada unsur keindahan ketika file itu diedit. Makanya kalau pengen lihat editan, silakan buka Rifkon TV. Iklan tuh saat. Iklan TV. Karena bukan berarti kita menyembunyikan, tidak. Terkadang ulun salah bicara ketika bikin video. Ustaz Ahmad mungkin misalnya, Ustaz Arif. Ya, itulah proses edit. Tapi materi, enggak ada yang kita sembunyikan. Kitabnya kita sebutkan, kadang halaman yang kita sebutkan. Silakan Anda rujuk. Kata beliau, alhamdulillah agama kita ini jali, jelas, zahir. Tidak ada yang tersembunyi. La khafa'a fihi. Wala dasa, wala kitmana, wala asrar. Tidak ada rahasia di dalamnya. Tidak ada menyembunyikan satu ilmu di dalamnya. Tidak ada rahasia-rahasiaan. Itulah keterangan beliau untuk perkataan Umar bin Abdul Aziz. Jika kamu dapatkan satu kaum menyembunyikan ajaran mereka, walaupun tidak mutlak, entah pengwaktuan pengajiannya aneh, entah mau masuk pengajiannya harus daftar, ada membershipnya, bayar sekian ratus ribu, harus bayat sama ustadznya. Ini sudah kata beliau, maka ketahuilah bahwa mereka sedang mendirikan ajaran kesesatan. Karena kalau Anda lurus, Anda di atas agama yang lurus, berikan free untuk kaum muslimin dan terbuka. Anda ingin berikan manfaat untuk kaum muslimin kan? Anda ketika merahasiakan sesuatu, berarti memang Anda tahu Anda punya salah yang bisa kami bongkar. Makanya Anda rahasiakan. Tapi kalau Anda di atas manhaj yang lurus, pengajian umum aja. Gratiskan untuk kaum muslimin. Tips sholat khusyuk, mahar 300 ribu. Apaan? Pengen belajar sholat khusyuk, bayar dulu. Gratiskan untuk kaum muslimin. Masa kemudian hanya orang-orang kaya yang tahu tipsnya bagaimana sholat khusyuk? Itu baru sholat khusyuk. Ada pelatihan-pelatihan yang lain. Waktu itu ya, di awal tahun 2000-an ya, 700 ribu, 1 juta, belajar agama. Kasian. Hanya orang-orang yang kaya kemudian tahu trik-trik beribadah berarti. Yang miskin sudahlah miskin dunia, triknya pun enggak tahu. Kiapalah. Betakun lonong sugi, apa-apa hasilnya apa aja? Bayarnya aja. No! Aduh! Kalau ini manfaat untuk kaum muslimin, sebarkan iya, gratiskan iya, umumkan iya. Terbuka untuk umum, gratis. Nah itu. Itu di antara ciri-ciri. Terbuka untuk umum, gratis. Silakan datang. Ambil ilmunya. Serap ilmunya. Ambil dari warisan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para ustadznya. Itu baru kajian. Kita datang mensucikan diri sendiri. Tidak. Tapi kita yakin dengan kebenaran yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Ulun tutup dengan perkataan beliau yang terakhir ini. Masih ada dua sebenarnya. Tapi ulun tutup dengan perkataan beliau ini. Surat beliau. Waqad kataba Umar ila ba'di ummalihi. Usika bittaqwallah wa ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatha almuhdithuna ba'dahu bima qad kuffu ma'unatahu wa'lam anna man sanna as-sunana qad 'alima ma fi khilafiha min al-khata'i waz-zalali wat-ta'ammuk fa inna as-sabiqina al-madina an ilmin tawaqqafu wa bi basarin nafidin qad kuffu. Ulun akhiri dengan perkataan beliau yang lain, Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, Umar pernah menulis sebuah surat kepada para pegawainya. Untuk zaman sekarang mungkin kalau Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, ya mungkin lewat WhatsApp ya. Sebelumnya mungkin lewat email ya. Aku berwasiat kepadamu agar selalu bertakwa kepada Allah. Nasihat pimpinan. Pada bawahannya, bertakwalah kepada Allah. Ulun kemarin ya, tablik akbar di Tanjung, lebih tepatnya di PT Pama. Ulun dengar info dari mereka, itu ketika azan berkumandang, semua kegiatan stop. Keren. Ya, harus dimulai dari yang kecil. Nanti akan merebak. Bukan cuma ketika azan stop. Ketika azan stop semua kegiatan, yuk ramai-ramai ke masjid. Itu kalau kita pengen kaya. Kan Saudi kaya karena kayak gitu. Kita punya tambang, kita punya hasil bumi, hasil laut, hasil semua kita punya aja mah. Kaya sekali kita ini. Tapi yang mencicipi cuma segelintir orang. Saudi itu cuma punya minyak. Itu pun tahunnya baru di awal tahun 90-an kan. Tapi subhanallah, belum pernah merasakan nih. Belum bawa keluarga waktu itu. Listrik, kita apartemennya bayar. Cuman listrik di sana, airnya. Waktu istri hamil juga, kemudian ketika melahirkannya, kesehatan. Kemudian pendidikan, semuanya gratis. Nikmatnya luar biasa. Itu Saudi Arabia. Makanya memang, sekarang kayaknya sudah bergeser. Dulu, awal-awal seperti itu, awal tahun 90-an, 2000-an. Mereka pemalasnya luar biasa. Kenapa? Karena gak kerja pun dapat gaji. Bapak pegawai, kenapa? Nganggur pun dapat gaji. Nah, pengen main ayam lo. Ayam. Jangan disaung, main ayam aja. Atau main burung. Main burung gitu ya. Main burung. Tak, tanggal muda, nukar burung hanyar. Kada pegawai dapat duit, nyaman banar pian, bah. Nah, mau unjun. Mengunjung sehari, dua hari, 30 hari mengunjung. Dapat kakak ada papa, pokoknya apa nih? Passion. Padahal pengalir mengunjung aja. Mungkin untuk sebagian yang mungkin plus juga ngerokok, mengunjung, perokok. Tanggal 1, gajian. Maaf ya. Subhanallah. Teman lu nih dari Kuwait ya, dia bercerita ya. Di Kuwait itu, anak kalau sudah keluar akte kelahirannya, dia berhak dapat gaji. Kalau aktenya sudah jadi. Nah, tapi boleh diambilnya nanti ketika anak ini mau kuliah. Bayangkan, punya tabungan 17-18 tahun. Sogeh, baik. Begitu mau masuk kuliah, tabungan banyak. Makanya rata-rata teman-teman dari negara-negara Imarat, gitu ya, Kuwait dan yang sekitarnya, itu kalau di kampus rata-rata pakai mobil. Kita jalan kaki, kita ngejar bisnya kampus, kita paling mentok nih sepeda motor Mio yang second di sana ada, padahal sepeda motor terlarang, tapi ketika polisi ngeliat, oh anak kampus, ah biarin dah, Apalagi oh, anak kampus Indonesia lagi. Ah, biarinlah. Ya, mereka mobilnya waduh, serem-serem. Dan orang Saudi sendiri itu ciut sama mereka. Karena orang Saudi tahu ini orang kaya-kaya semua. Cuman punya minyak. Bedanya di mana? Di menjawab panggilan salat. Adzan berkumandang semuanya off, bukan cuma kegiatan. Yang udah dengar kemarin dari teman-teman di Pama, sampai mereka ketika di atas apa tuh? Mobil yang gede itu apa? Ya yang hade-hade itu yang gede-gede itu. Begitu adzan berkumandang mereka dengar harus off semuanya, diam dulu. Dari mana pengaruh ini turun? Dari pimpinan. Itulah kenapa pimpinan itu harus baik. Kenapa? Anda pasti berimbas baik pada bawahan. Di awalnya mungkin mereka merasa terpaksa. Tapi karena terbiasa, lalu kemudian mereka ikhlas. Adzan berkumandang, stop. Jawab adzan. Datangi musala terdekat. Kan mereka di titik-titiknya pun ada masjid, bahkan ada musala, bahkan masjid. Karena kerjanya kan ada yang 8 jam, ada yang 12 jam teman-teman itu. Bagus. Ini pimpinan-pimpinan yang keren. Gimana aja? Sudah cukup menjilat saya? Enggak ya, ini kenyataannya. Bagus, saya bilang. Dan saya katakan kepada beliau, yakni di depan beliau. Pokoknya Bapak, tugas Bapak hanya menyampaikan, hanya menasihati, hanya mengingatkan. Bukan merubah hati orang tugas Bapak. Tapi gunakan kepemimpinan Anda ini untuk jejak kebaikan Anda sebelum Anda meninggal. Tinggalkan kebaikan di perusahaan ini. Ulun juga pernah dulu ya di Balikpapan ya, lebih tepatnya di Senipah ya. Dulu namanya Total. Sekarang sudah jadi Pertamina. Dulu namanya Total. Masih dipegang Perancis. Sekarang Pertamina. Dulu, mesnya itu, kata sebagian ikhwah, wah, begitu banyak kemaksiatan pokoknya. Tapi kemudian begitu pimpinan atau manajer-manajernya sudah pada ngaji, paham agama, berubah. Anda ke sana, suasananya kayak pesantren. Kayak pesantren. Sebelum adzan berkumandang, bahkan, semuanya udah ramai ke masjid. Baca Quran, tahiyatul masjid, baca Quran, ngaji. Orang-orang awam, orang-orang umum, tapi apa? Pimpinannya bagus, manajernya bagus. Mereka bisa terapkan peraturan-peraturan demi kebaikan yang lain juga. Yang lu sebutkan tadi betul-betul buruk. Pokoknya keharaman-keharaman macam-macam bisa masuk. Tapi ketika waktu itu datang, 2016 kalau enggak 17 itu, kok kayak pesantren ya? Subhanallah. Imbas baik pemimpin akan berimbas pada rakyat. Imbas baik pimpinan akan berimbas pada bawahan. Itulah pentingnya memilih pemimpin yang baik. Ya. Lanjut. Kita tutup dengan ini. Aku berwasiat kepadamu agar selalu bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, dan meninggalkan perkara baru yang diada-adakan oleh ahli bid'ah sepeninggal beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, siapa saja yang menerapkan suatu sunnah seraya dia mengetahui bahwa sesuatu yang menyalahinya adalah salah, keliru, dan juga berlebihan, maka sungguh para salaf terdahulu pun bersikap menahan, mencukupkan diri dengan dirinya berkat keilmuan dan ketajaman pandangan mereka. Artinya, kalau Anda sudah tahu ada satu penyimpangan, tugas Anda rujuk kepada firman dan sabda. Karena sangat mungkin Anda mungkin bukan level yang bisa langsung beramar nahi mungkar kepada orang yang menyimpang. Dan ketika ada penyimpangan dari kalangan ahli bid'ah, sikap kita pun berbeda antara orang yang menyerukan bid'ahnya dengan orang yang muqallid. Orang yang menyerukan bid'ahnya, mendakwakan bid'ahnya dengan yang hanya ikut-ikutan. Ini bodoh. Sikap Anda gak boleh sama. Sama ini tegas, sama ini keras, sama ini membantah. Bisa langsung, bisa dengan karangan. Seperti Syekhul Islam, karangan-karangan beliau, itu bantahan melulu. Untuk penyimpangan-penyimpangan di zaman itu. Bikin karangan. Kenapa? Karena orang ini mendakwahkan penyimpangannya. Tapi untuk yang muqallid, untuk yang pengikut, untuk orang awam, kita tetap berlemah lembut, bertegur sapa, mendoakan agar mudahan mereka dapat hidayah. Ada momen tepat kita mendakwahkan, yakni yang lurus, tetap. Jangan gara-gara, wah, situ NU ya. Wah, situ mau dia ya. Salam aja enggak? Oh, gimana? Salam aja enggak? Padahal cuma beda ormas. Padahal semua kita hanya muqallidin. Kita orang awam yang hanya ikut. Berbelas kasih. Ada momen, yuk berdakwah. Sisanya di balik itu, berdoa agar mereka mendapatkan petunjuk Allah dan kita istiqomah di atas petunjuk tersebut. Insyaallah amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, jemaah. Mudah bermanfaat. Salam khilaful umur. Maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah sedikit berkaitan tentang talbis iblis. Berkaitan jalan selamat dari talbis iblis. Dan ini belum selesai. Habis ini ada khawarij, ada syiah, dan macam-macam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zaman sekarang iblis sudah tidak turun tangan sendiri? Wah, enggak tahu saya. Aduh, pertanyaan pian ini luar biasa. Aduh. Ada yang punya nomornya enggak? Biar kita tanya nih. Tidak tahu. Pertanyaan goib ini. Wallah nabi sahab. Yang jelas jemaah, jawabannya sabda Nabi Muhammad, dia punya kerajaan. Kata Nabi. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Iblis itu punya kerajaan atau singgasana di tengah laut lepas. Apakah di segitiga Bermuda? Kita enggak tahu. Apakah di laut selatan? Enggak tahu. Itu punya Nyi Roh Kidul. Yang jelas dia punya kerajaan di tengah laut lepas. Enggak tahu kita. Apakah di samudra apa? Tidak tahu. Jelas Nabi Muhammad bersabda, kita imani, dia punya kerajaan. Setiap harinya, kata Nabi Muhammad, yab'athu sarayahu. Setiap hari dia akan mengutus semua pekerjanya. Semua, yakni pion-pionnya. Untuk apa? Kerja. Satu aja ya, karena kalau tiga kali itu seperti slogannya Pak Presiden ya. Kerja. Karena kalau kerja, kerja, kerja, nah itu seperti Pak Presiden. Kerja. Sesatkan orang ini, sesatkan orang. Pokoknya kerja lah, sesatkan manusia. Dia perintahkan. Nanti kita akan sampai pada babnya jamaah. Bahwasanya suruhan-suruhan iblis tentunya levelnya juga beda-beda. Karena yang dirayu juga levelnya beda-beda. Kan siapapun di antara kita, ketebalan imannya pasti beda. Basic pendidikan agamanya juga beda, ya kan? Ada yang masih baru hijrah, baru belajar, ada yang sudah lama ngaji, ada yang sudah mantap, bahkan dalam ilmu agama sampai S2, S3, profesor. Nggak bakal kemudian setinggi itu level keimanannya, diutus yang kroco, nggak mungkin. Mesti dengan yang selevelnya maksudnya. Tapi ini, gitu. Kemudian kata Muhammad, ثُمَّ يَأْتِ أَحَدٌ فَيَقُولْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. Kata Muhammad, kemudian salah seorang di antara mereka datang dan berkata, wahai iblis, yang bos gitu ya, saya telah melakukan ini dan itu. Artinya menyimpangkan orang, buat orang maksiat, buat macam-macam. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'an. Kamu belum melakukan apapun. Bayangkan. Bagi iblis dosa itu ringan berarti. Datang yang lain mengatakan hal yang sama. Iblis, saya sudah melakukan ini dan itu. Saya bikin orang zina, saya bikin orang curi mungkin, saya bikin orang membunuh, saya bikin. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Kamu belum melakukan apapun. Masih ringan masih bagi iblis. Hingga nanti datang kepada iblis satu tentara yang mengatakan, wahai iblis, bos, saya tidak tinggalkan laki-laki ini sampai saya rayu dia agar dia menceraikan istrinya. Saya tidak tinggalkan sampai mereka cerai. Goda terus. Yang laki-laki digoda supaya menceraikan. Yang perempuan digoda supaya minta cerai. Pokoknya supaya terjadi perceraian. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Ni'ma anta. Itu artinya kalau pakai bahasa kita, ini baru hebat. Ini baru prajuritku. Yang kayak gini nih, baru sukses. Makanya, kata para ulama, al-hadaful qarib, target jangka pendek iblis, itu sebuah perceraian. Makanya ketika ada ikhwah kita datang gitu ya, bersama istrinya, sering ada cekcok, saya tanya. Tentunya belum pelajari, masalahnya adalah mereka harus keluar dari pekerjaannya. Saya bilang menu cerai itu tidak ada di menu kalian berdua. Tidak ada. Menu cerai itu tidak ada di hadapan kalian. Kalian ingin keluar dari permasalahan ini, kalian keluar dari pekerjaan kalian. Itulah tips pertama, itulah solusi pertama. Karena kalau enggak cekcok terus, asupan Anda panas, Anda akan cekcok terus, asupan Anda haram gimana? Salah sedikit istri, wah, dibesar-besarkan suami. Suami kemudian salah sedikit, istri membesar-besarkan. Padahal terkadang suaminya sudah besar. Wallahualam bissawab. Jadi seperti itu ya. Yang jelas dia punya tentara. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat, itu target jangka pendek, target jangka panjangnya semua kita masuk neraka. Itu target jangka panjang. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita mengatakan kita sudah aman dengan iman kita, enggak bisa. Semua kita tiap hari harus tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan iblis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah iblis juga merayu orang kafir untuk mengajak ke neraka? Padahal kan orang kafir tempatnya di neraka. Terima kasih. Jamaskan rahmukumullah. Orang kafir, ketika mereka berpegang teguh dengan kekafirannya, mau apa lagi yang dirayu? Ya, yang beriman yang dia rayu. Yang beriman yang dia recokin. Orang kafir, oh dia teman-teman saya nih. Bro, neraka nanti ya sama-sama ya. Say please. Gak usah, kenapa udah kafir? Kecuali misalnya beberapa orang kafir ini, non-muslim ini, mulai didakwahi oleh teman-teman kaum muslimin. Ah mungkin tuh. Dia akan sebarkan syubhat lagi. Sudahlah, jalan menuju Tuhan itu banyak. Kamu tetap dengan agamamu, sampai juga kok ke Tuhan yang sama. Udah. Dengan prinsip kamu saja. Karena sudah ada mungkin benih-benih orang-orang yang ingin mendakwahi orang ini supaya menerima Islam. Ah kalau itu dia kerja, pakai tentaranya juga. Wallahualam bisa. Yang dirayu, yakni adalah yang beriman. Itu janji dia di hadapan Allah. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, saya akan menghalang mereka dari jalanmu yang lurus. Kata para ulama tafsir, jalan yang lurus itu fitrah Islam. Dari fitrah Islam kita saja, dia ingin rusak. Kemudian aku akan mendatangi mereka. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim, min khalfihim, wa'an aimanihim, wa'an syama'ilim. Wala tajidu aktsarum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, belakang, kanan, kiri, dan engkau akan dapatkan mereka ya Allah tidak banyak bersyukur kepadamu. Benar. Untuk poin ini kayaknya dia sukses. Tapi kita tidak berkecil hati. Ketika kita menjalankan ketaatan ini bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu. Walaupun terkadang tidak keluar dari lisan ini berterima kasih kepada Allah, tapi ketika Anda beribadah kepada Allah, ini bukti Anda bersyukur akan nikmat-Nya. Maka tetaplah istiqamah, jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukti Anda bersyukur kepada Allah dan Anda berarti melawan iblis, karena itu di antara tujuan dia membuat kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Apalagi misalnya punya mobil ke pengajian, syukuri. Jangan malas-malas lagi. Anda punya mobil, hujan Anda tetap bisa terobos. Karena orang lain cuma punya sepeda motor, ke pengajian tetap dia semangatnya sama, tapi kan dia harus pakai jas hujan. Yang pakai sepeda motor pun harus bersyukur. Kenapa? Yang lain cuma pakai sepeda. Sudahlah pakai jas hujan, plus lebih lambat daripada Anda. Kemungkinan lebih basahnya lebih banyak. Apalagi sebagian jas hujannya lubang. Sampai masjid, basah kuyuf. Pakai F, basah kuyuf. Yang pakai sepeda juga bersyukur. Kenapa? Yang lain cuma jalan kaki. Pakai payung. Yang namanya payung, selebar-lebarnya payung, kalau anginnya berhembus, basah juga. Yang berjalan kaki dan punya payung syukur. Yang lain gak punya payung. Syukur terus. Lihat orang yang di bawah Anda. Kalau berkaitan nikmat dunia ya. Tapi kalau tentang yang akhirat. Oh lihat yang di atas Anda. Saya bisa kayak dia nih. Saya perhatikan dia. Kok beli abadiahnya gak pernah lepas nih. Ah saya harus kayak dia. Bacaannya kok bagus ya. Mana dia belajar. Ah saya bisa. Iri tapi dalam kebaikan. Ini orang kayaknya. Hartanya banyak, tapi dia membelanjakannya kok tepat ya. Wah, saya harus kayak dia. Nah itu. Kalau untuk urusan akhirat, lihat yang di atas. Urusan dunia, lihat yang di bawah. Tapi kalau urusan dunia yang di atas, Anda gak syukur-syukur. Gak syukur-syukur. Dibari agia, handak jazz. Dapat jazz, handak expanded sport. Itu gak syukur-syukur namanya. Siapa itu orangnya itu? Wallahualam. Syukur ya dengan yang ada ya. Wallahualam. Ini misalnya sampaikan. Sama juga saya, sepeda motornya. Sama. Kalau ngeliat yang di atas terus, gak selesai-selesai. BC and Mac, pindahnya nyaman bang X-Mac tuh ya. BC X-Mac, nyaman bang T-Mac tuh. Nah. BC T-Mac, nyaman bang Mac tuh ya. Nah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.